Allah tahu berapa jumlah yang masuk surga dan siapa-siapa yang memasukinya. Dan Allah tahu jumlah penduduk neraka dan siapa-siapa yang memasukinya. La tafniyani abada, enggak akan sirna, enggak akan fana, terus kekal bersama kekekalan Allah selama-lamanya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kita sudah masuk sedikit dan sampai pada ucapan Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam syarahnya Ithaful Qari' bita'liqati ala syarh sunnah lil imam al-Barbahari, yaitu sampai pada ucapan asy-syahid fi qawlihi wa anna al-jannata haqqun wan nara haqqun fi istiftahin nabiy li salatil lail. Di antara bukti yang menunjukkan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari bahwa surga adalah hak, neraka adalah hak, adalah dalil dalam doa istiftahnya Nabi dalam Qiyamul Lail. Disebutkan di sana ada kalimat wa liqa'uka haqqun wa wa'duka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqq. Pertemuan denganmu ya Allah adalah hak, janjimu adalah hak, surga adalah hak, dan neraka adalah hak. Ini dalil yang dikeluarkan dalam Bukhari dan Muslim yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW benar-benar mengucapkan surga adalah hak, neraka adalah hak, dan itu ikrar seluruh kaum muslimin. Wa annahuma makhluqatan, dan kedua-duanya adalah makhluk. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, ay makhluqatanil an, al-an artinya sekarang, yakni telah diciptakan sekarang ini, sudah ada surga sekarang ini, sudah ada neraka. Ikhwani fiddin a'azakumullah, dan ini juga makna dari hak. Al-jannah hak, wan-raka hak, adalah hak benar-benar ada dan benar-benar sudah diciptakan. Maka ini khilafan lil-mu'tazilah, berbeda dengan keyakinan mu'tazilah yang menganggap bahwasannya surga dan neraka belum diciptakan, bahwa ini hanya berita nanti akan diciptakan. Alasannya klasik, alasannya biasa bagi Mu'tazilah. Apa? Akal. Kalau diciptakan sekarang buat apa? Belum hari kiamat, belum ada perhitungan hisab, belum ditimbang, kok mau masuk surga? Jadi kalau ada surga sekarang buat apa? Mubadir. Ikhwani fiddin a'azakumullah, demikian pula neraka, kata mereka belum ada perhitungan, bagaimana mungkin masuk neraka? Enggak mungkin. Rasulullah SAW. Ikhwani fiddin a'azakumullah, akal-akalan mereka ini mereka pegang kuat-kuat, membantah semua kisah dan riwayat yang sahih dari ucapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah melihatnya. Rasulullah SAW pernah memasukinya, masuk surga. Artinya pernah melihat surga. Rasulullah SAW pernah mendengarkan suara gemuruhnya neraka. Rasulullah SAW pernah diperlihatkan di hadapannya ketika sholat surga dan neraka. Itu semua barakallahu fikum, tidak mungkin kalau belum diciptakan. Mustahil. Al-jannatu fis sama'a as-sabi'a wa saqfuha al-'arsy. Kata Imam Al-Barbahari, surga itu di tempat yang tertinggi di atas langit yang ketujuh dan di atasnya adalah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza sahha fil hadis. Berita ini pun telah sahih dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau berkata, inna fil jannati mi'ata darajah. Kata Nabi, sesungguhnya surga itu memiliki 100 tingkatan. A'adahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Allah persiapkan untuk mujahid fi sabilillah yang paling tingginya baina darajataini kama baina as-sama'i wal ardi. Jarak antara dua tingkatan, satu tingkatan dengan tingkatan kedua, tingkatan dua dengan tingkatan tiga, itu jaraknya seperti langit dan bumi. Bumi ke langit itu tingkatan surga yang kedua. Kemudian segitu lagi tingkatan yang ketiga. Segitu lagi jaraknya tingkatan yang keempat, kelima, keenam, sepuluh, dua puluh, tiga puluh, sampai yang ke seratus. Wa idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Maka kalau kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus adalah yang tertingginya. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena Firdaus adalah yang paling tengahnya dan paling tingginya. Paling tengah dan paling tinggi. Bertentangan apa enggak bertentangan? Tidak bertentangan. Karena tengah dalam bahasa Arab tidak mesti maknanya di tengah. Tetapi yang terbaiknya. Yang paling istimewanya disebut awsat. Yang paling tengah-tengah maksudnya yang paling istimewanya. Wa fawqahu 'arsyur rahman. Di atas surga yang paling tinggi, atapnya adalah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhu tafjuru anharul jannah. Dan dari sanalah mengalir sungai-sungai surga. Dari yang paling tinggi, mengalir ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya. Hadis ini, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari fi sahihih, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, menunjukkan bahwasanya surga adalah di tempat yang tertinggi. Karena Allah Maha Tinggi dan Allah di atas arsy, maka kalau surga atapnya adalah arsy, berarti paling tinggi di atas langit-langitnya yang tujuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah sudah berfirman dalam ayatnya, kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Kalla, sesungguhnya catatan para abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh adalah fi 'illiyyin. Maknanya adalah di tempat yang tertinggi. A'la syai', kalimat 'illiyyin adalah a'la syai', yang paling tingginya. Wan naru fi asfali safilin, sedangkan neraka di tempat rendah yang paling rendah, di bawah yang paling bawah. Kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, ila akhiril ayat. Menunjukkan bahwasanya jannah di tempat yang paling bawah, asfal as-safili. Qawlu, kembali ke ucapan musannif, qad 'alima Allah 'adada ahli jannah wa man yadkhuluha. Allah Maha tahu siapa-siapa yang akan masuk surga dan berapa jumlah mereka. Allah tahu siapa-siapanya satu persatu. Dan akan disebut nanti dengan namanya dan nama bapaknya dan nama kakeknya. Bagaimana diriwayat ke dalam hadis lain. Yang menunjukkan bahwasanya kebiasaan dalam sunnah nama itu tiga. Nama dirinya digandengkan dengan nama bapaknya, dengan nama orang tuanya atau nama kakeknya. Atau nama dirinya, nama bapaknya, dan nama keluarganya. Barakallahu fikum. Allah tahu. Kullu syai'in bi'ilmihi al-azali. Allah tahu segala sesuatu dengan ilmunya yang sejak dulu Allah tahu. Annahu 'alima ahlal jannah wa man yadkhuluha. Allah tahu siapa-siapa yang akan masuk surga dan tahu siapa-siapa yang akan masuk neraka. La ya'zubu 'an 'ilmihi syai', tidak akan luput dari ilmu Allah sedikit pun. Sehingga jangan kemudian kalian menentang berita tentang dicatatnya seseorang surga atau neraka, karena Allah Maha tahu. Bukan berarti kemudian kita berkata percuma kalau begitu beramal. Sudah dicatat kafir kok, sudah dicatat surga dan neraka. Barakallahu fikum, i'malu fasayarallahu amalakum. Beramallah, Allah akan lihat amalan kalian. Beramal. Karena Allah tahu kalian akan beramal kemana. Itu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa diingkari, wajib diimani. Allah tahu, maka karena Allah tahu, tinggal Allah katakan pada malaikatnya, uktub, tulislah umurnya, tulislah keadaannya, sengsara atau bahagia, catatlah surga atau neraka. Sejak masih ada di punggung Adam, Allah keluarkan seluruh calon-calon turunan Adam. Kemudian Allah bagi menjadi dua. Allah katakan, hadza ba'tsun nar. Ini calon penghuni neraka. Wa hadza, inilah calon penghuni surga. Mau apa lagi? Jaffatish shuhuf. Rafi'atil aqlam. Sudah dicatat dalam lauhul mahfuz, sudah diangkat pena dan sudah kering lembaran. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya apa yang ditakdirkannya secara rinci kita tidak tahu. Oleh karena itu berupayalah, berusahalah, mudah-mudahan mendapat taufik, kecocokan dengan apa yang Allah kehendaki, yaitu keselamatan kita dan mendapatkan jannah. Amin. La tafniyani abada. Keduanya enggak akan fana, enggak akan sirna. Keduanya kekal abadi, surga dan neraka. Darani baqiyatani la tafniyani abada. Dua tempat yang terus kekal, enggak akan fana selama-lamanya. Fa hadha raddun ala man yara anna al-jannah wan nar tafniyan. Ini bantahan bagi mereka-mereka yang menganggap bahwa surga neraka akan fana. Dan dusta kalau pendapat ini disematkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau tidak menyatakan demikian. Ikhwani fiddin a'azakumullah, bahwasanya surga dan neraka adalah kekal abadi selama-lamanya. Mereka berkata bahwa surga dan neraka tidak kekal, karena kalau kekal akan sama dengan Allah. Mirip dengan siapa? Orang-orang yang berkata seperti itu mirip dengan penolak-penolak sifat bahwa Allah tidak mendengar. Kalau Allah mendengar, nanti sama dengan manusia. Allah tidak melihat, kalau Allah melihat nanti sama dengan manusia. Allah tidak ila akhiri. Maka kita akan katakan, kalian menolak sifat-sifat Allah, apa alasan kalian? Ya, supaya tidak sama dengan Allah Ta'ala. Astagfirullah. Kami menyatakan Allah dalam keadaan memiliki sifat basar, maha melihat, memiliki sifat sama', maha mendengar, tetapi tentunya tidak sama dengan pendengaran manusia, tidak sama dengan pendengaran penglihatan manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Laisa kamitslihi syai'. Demikian pula kekekalan Allah tidak sama dengan kekekalan jannah, tidak sama dengan kekekalan neraka, dan banyak perbedaannya. Salah satunya bahwa jannah ketika diciptakan oleh Allah, neraka ketika diciptakan Allah baru dia ada. Sedangkan Allah azali wa abadi. Dan surga dan neraka baru diciptakan, baru kemudian kekal. Ya beda, jauh bedanya. Baik. Yang kedua disebutkan di sini oleh beliau, oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, bahwa mereka berkata seperti itu, menolak kekekalan surga, menolak kekekalan neraka dengan alasan li'alla tusyarikullah fil baqa, agar jangan bersama dengan Allah dalam kekekalan. Wa humul ladzina yamna'una tasalsul fil madi wa tasalsul fil mustaqbal jahlan minhum. Mereka lah orang yang mengingkari at-tasalsul fil madi dan at-tasalsul fil mustaqbal. Mereka yang mengingkari adanya keterkaitan rantai hubungan yang lalu dan yang akan datang. Jahlan minhum, ini karena kebodohan mereka. Kita jawab, kata Syaikh Shalih Fauzan, naqul hunaka farqun baina abadiyatillahi wa abadiyatil jannah wan nar. Di sana ada perbedaan antara abadinya Allah dengan abadinya surga dan neraka. Bahwa abadinya Allah adalah sifatun lahu wahdahu la syarikalah. Bahwa kekekalan Allah adalah sifat Allah yang selalu, yang mutlak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dhatiyah, pada zatnya. Sedangkan surga dan neraka bukan pada zatnya, tapi dibikin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah sama? Yang asli dengan yang dibikin oleh Allah? Ya tidak sama. Barakallahu. Kekekalan Allah, kata beliau, adalah sifat. Abadiyatullah jalla wa ala laiqatun bihi, layak bagi Allah, sesuai dengan keagungan Allah dan kemuliaan Allah. Sifatun min sifatihi, merupakan sifat dari sifat-sifat Allah jalla wa ala. Wa amma abadiyatul janna wan nar, adapun kekekalan surga dan neraka, maka itu dengan ciptaan Allah, dengan ibqa'illah, karena dikekalkan oleh Allah azza wa jalla, dibuat, dibikin kekal. Yang sifatnya kekal dan yang dibikin kekal, apakah sama? Hal yastawiyan, apakah sama yang memang zatnya kekal, sifatnya kekal, dengan yang dibikin kekal? Ya sama, tidak sama-sama sekali. Barakallahu fikum, sama sekali tidak sama. Perbedaannya seperti perbedaan antara khaliq dengan makhluk. Apa perbedaannya? Ya terlalu amat sangat berbeda. Ini yang diciptakan, ini yang menciptakan. Ya apa ya? Demikian pula yang maha kekal abadi dengan yang dikekalkan oleh Allah yang maha kekal abadi. Ya enggak sama. Ini khaliq, ini makhluk. Ini maha kekal, ini dibikin kekal. Barakallahu fiikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab. Berarti abadiyatu muktasabah. Abadiyahnya surga, abadiyahnya neraka, sifat abadinya surga dan neraka muktasabah, dibikin, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi a'taha at-ta'bid. Dialah Allah yang menciptakan kekekalan surga dan yang menciptakan kekekalan neraka. Maka kemana keistimewaannya? Wah, bisa kekal ya. Pada Allah SWT. Karena Allah mengekalkan. Kalau saja surga bisa mengekalkan dirinya, mungkin bisa berkata, oh berarti sama-sama kekal, begitu kan? Tetapi bukan. Surga dan neraka dikekalkan oleh Allah SWT. Dia bukan mengekalkan dirinya sendiri, atau bukan memiliki sifat seperti sifat Allah. Tidak. Allah yang memiliki sifat maha kekal, dan Allah yang menjadikan, menciptakan, membuat agar surga dan neraka kekal. Wal farqu azim, perbedaannya sangat besar. Fa azaliyatuhu wa abadiyatuhu sifatun min sifatih. Maka azaliyahnya Allah, abadinya Allah adalah sifat dari sifat-sifat Allah, sifatun dzatiyah, sifat dzat Allah Subhanahu wa taala. Baqa'uhuma ma'a baqa'illahi abadal abidina. Maka kekekalan surga dan neraka bersama kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Bersama bukan berarti sama. Barakallahu fiik. Seorang manusia yang masuk dalam surga disebutkan oleh Allah khalidina fiha selama-lamanya. Tapi apa berarti manusia itu memiliki sifat kekekalan juga di dalam surga? Sama dengan Allah? Bukan. Bersama. Sebagaimana Allah katakan innallaha ma'a al-mu'minin. Innallaha ma'a ma'alladina taqaw wa hum muhsinun. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, baqa'uhuma ma'a baqa'illah. Kekekalannya bersama kekekalan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mengekalkan keduanya. La nihayata lahu, enggak ada akhirnya. Fa kadzalika baqaul jannah, demikian pula surga dan neraka tidak ada akhirnya. Wala tashabu bainal baqa'aini wal abadiyataini kasairis sifat, maka tidak sama kekekalan antara Allah dengan kekekalan surga dan neraka, dan tidak sama pula keabadian Allah dengan keabadian surga dan neraka sebagaimana sifat-sifat lainnya. Sebagaimana makhluk-makhluk mendengar atau manusia mendengar, Allah mendengar, tetapi tidak sama mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk. Waqis ala dzalik, silakan kiaskan pada semua sifat. Kadang-kadang sifat itu sama namanya, tetapi bagi Allah berbeda. Bagi Allah maha sempurna. Demikian pula kekekalan surga dan neraka dikekalkan oleh Allah, sedangkan Allah maha kekal, dan itu tidak sama. Tidak sama. Yang ini betul-betul sifat dari sifatnya Subhanahu wa ta'ala. Yang ini dibikin, dijadikan oleh Allah makhluk. Barakallahu fikum. Adapun kalimat dahrad dahirin, itu ta'kid saja, penegasan saja. Abadal abidina, khalidan khalidina, wa dahrad dahirina, sama maknanya. Wa Adam alaihi salam kana fil jannatil baqiyah al makhluqah. Dan Adam alaihi salam dulu diciptakan oleh Allah di dalam surga yang kekal ini. Di dalam surga yang diciptakan ini, di dalam surga yang sedang dibicarakan ini. Ini juga bantahan bagi Mu'tazilah. Jadi pembahasan kita tentang surga dan neraka, membantah Mu'tazilah sudah tiga sisi. Apa saja? Hah? Yang pertama, masalah mereka menyatakan surga dan neraka belum diciptakan. Kita bantah bahwa keduanya sudah diciptakan. Hadis-hadisnya terlalu banyak untuk disampaikan. Sangat banyak untuk dikumpulkan. Ada pembahasan tersendiri masalah itu. Nabi pernah melihatnya, Nabi pernah mendengarkan suaranya, Nabi pernah ila akhir. Baik. Yang kedua, masalah kekekalan surga dan neraka. Mereka menyatakan enggak mungkin. Nanti sama dengan Allah. Sudah kita jawab. Bahwa kekekalan surga dan neraka dijadikan kekal oleh Allah yang dijadikan dan yang memilikinya secara zat dari sifatnya kekal tentunya tidak sama. Barakallahu fikum. Sekarang yang ketiga, Mu'tazilah juga, yaitu menyatakan bahwa Adam ketika diciptakan itu bukan di surga tersebut. Apa ini atau sebab apa mereka berkata begitu? Konsekuensi dari kesesatan yang pertama. Kesesatan pertama mengatakan surga belum diciptakan. Bagaimana dengan ini? Adam diciptakan dalam surga. Mungkin surganya lain, bukan surga yang nanti diciptakan. Mungkin surganya maksudnya kebun. Dalam kamus disebutkan jannah, maknanya adalah kebun-kebun. Mungkin kebun yang tempatnya tinggi. Kok dikatakan turun ke dunia? Mungkin maksudnya bukan turun, turun dari langit, dari surga ke, bukan, tapi kebunnya di tempat yang tinggi, di perbukitan, di gunung-gunung, kemudian diturunkan. Itu mah bukan hukuman apa-apa, cuma turun ke bawah, turun ke kota, ya naik lagi aja, selesai. Jadi mereka ini aneh, seakan-akan orang-orang cerdas, akal, akal, akal, ternyata dungu. Ya hada, kalau kalian anggap bahwa jannah adalah kebun-kebun di tempat yang tinggi, kemudian diturunkan ke bawah, apa sulitnya untuk mendaki lagi? Apa susahnya? Itu mah bukan hukuman apa-apa. Turunlah ke dunia, atau turunlah ke bawah. Ya, sami'na wa athana, habis turun naik lagi. Bisa. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Makanya yang namanya dalalah, yang namanya kesesatan itu, satu. Itu dia ingkari akan membawa pengingkaran yang kedua. Pengingkaran kedua dia lakukan akan membawa kepada pengingkaran yang ketiga. Terus begitu ya, tasalsal bersambung terus. Akhirnya mengingkari secara keseluruhan. Akhirnya agama yang dia pegang bukan lagi qala Allah dan qala Rasul. Agama yang dia pegang adalah karangan dia sendiri. Karangan otaknya sendiri, perasaannya sendiri, hawa nafsunya sendiri. Maka mereka adalah pengikut hawa, bukan pengikut Quran wa sunnah. Tetapi ahlu sunnah wal jamaah, dengan ayat-ayat dan dalil-dalil yang sahih, setelah mereka membahas, membaca semua dalil-dalilnya, sudah sangat jelas bahwa surga sudah diciptakan. Dan Adam alaihi salam diciptakan di dalam surga tersebut. Mereka membantah sebagaimana biasanya dengan kebodohan logika. Kalau di surga kok gak boleh makan buah kuldi? Bukankah surga itu bebas makan apa saja? Itu bukan alasan. Mengapa bukan alasan? Ya terserah Allah subhanahu wa ta'ala pemiliknya. Bukan urusan kamu, bukan urusan saya, bukan urusan manusia. Allah mau melarang silakan, Allah tidak melarang silakan, Allah mau mengatur silakan, urusan Allah mutlak. Allah tidak bisa diatur. Wallahu fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Siapa yang berani protes? Siapa yang berani menentang? La yus'alu, Allah tidak akan ditanya an syai. Wahum yus'alu, Allah enggak akan ditanya dan Allah tidak bisa ditanya kenapa begini, kenapa begitu. Tapi kamu yang akan ditanya oleh Allah, kenapa berbuat begini, kenapa berbuat begitu. Ya Allah, kenapa Adam dilarang buat khuldi? Ya urusan Allah, apa hakmu mempertanyakan Allah Ta'ala? Ini kedunguan yang berikutnya. Maka kalau dikatakan mereka aklaniun mungkin agak kurang tepat ya. Karena mereka enggak pakai akal juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka Mu'tazilah. Mereka orang yang memang dikucilkan oleh kaum muslimin sejak dulu. Yang nyeleneh aneh. Yang memiliki pendapat-pendapat yang selalu menyelisih Quran wa sunnah. Qala, berkata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, ailamma khalaqallahu Adam wa hasala ma hasal min ikramillahi ta'ala lahu wa idharu fadlihi ala mal malaikah hasadahu iblis. Kata Rasulullah Al-Fawzan, ketika Allah menciptakan Adam, maka terjadilah apa yang terjadi. Allah muliakan Adam, Allah tinggikan Adam. maka tampaklah kedengkian dari iblis, muncul kedengkian dari iblis. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, baru diciptakan bentuknya dari tanah, iblis sudah berkeliling mengelilingi bentuknya Adam yang belum ditiupkan roh, dan berkata, ini berbeda dengan aku, berbeda dengan semua, dan malaikat-malaikat maksud. Ini lain. Kalau ini diciptakan di atasku, akan aku tentang dia. Kalau diciptakan di bawahku, akan aku injak-injak dia, akan aku hinakan dia. Ternyata Allah ciptakan di atas iblis. Dan Allah perintahkan malaikat-malaikatnya dan semua jin-jin untuk sujud. Fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Mereka semua sujud kecuali iblis. Kana minal jinni, dia dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih, tetapi fasaqa keluar dari perintah Allah, durhaka dari perintah Allah. Maka ini barakallahu fikum awal pertama iblis mulai menjadi musuh Adam dan bersumpah di hadapan Allah ketika dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipastikan masuk neraka jahannam. Iblis menyatakan kepada Allah, ya Rabb, wahai Rabbku, anzirni ila yaumi yub'atsun, tundalah kematianku sampai hari dibangkitkan. Aku akan sesatkan seluruh turunan Adam. Ingin membuktikan kalau turunan Adam akan begini, akan begitu. Allah katakan, innaka minal mundharin. Silakan, engkau termasuk yang ditunda. Dari kalangan jin itu mati. Kecuali iblis saja yang tidak mati. Yang lain semua seperti makhluk-makhluk lainnya. Wal insu, wal jinnu, wal insu, yamutun. Semua mati. Itu pun bukan tidak mati. Akan mati pada akhir zaman. Ini bukan kekal abadi. Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka iblis bersumpah bi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan seluruh anak Adam. Ini tekadnya iblis la'natullah alaih. Fahasada iblis, tambah dengki iblis kepada Adam dan turunan Adam. Aba an yasjuda lahu, iblis menolak untuk sujud penghormatan kepada Adam. Bantahan berikutnya dari Mu'tazilah atau kepada Mu'tazilah adalah masalah sujud. Mereka pakai akal-akalan lagi, enggak mungkin disuruh sujud. Sujud itu kan ibadah. Berarti yang paling bertauhid adalah iblis. Semua mau sujud pada makhluk kecuali iblis, enggak mau sujud kecuali pada Allah. Siapa dulu yang mengatakan seperti itu? Mengurus masjid ya? Hah? Atau siapa? Berarti iblis paling bertauhid. Astagfirullah. Betapa dungunya mereka. Barakallahu fiikum, syariat itu berbeda-beda antara nabi dengan nabi lainnya. Apalagi di masa baru diciptakannya Adam. Berbeda-beda syariat itu. 11 bintang matahari dan rembulan bersujud kepada siapa? Nabi Yusuf. Dan ternyata bapak, ibunya dan saudara-saudaranya yang 11 sujud kepada Yusuf. Kok boleh? Bagaimana itu? Barakallahu fikum, karena waktu itu penghormatan dengan sujud. Penghormatan dengan sujud. Dan boleh saat itu. Sampai di syariat terakhir, Allah katakan syariat yang turun diantaranya, la tasjudu lisyamsi walalil qadari. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Jangan sujud pada matahari, jangan sujud pada bulan, jangan sujud pada apapun kata Allah, tapi sujudlah kepada yang menciptakannya. Baru disinilah syariat turun. Selesai. Gak boleh kita sujud pada selain. Maka kalau sujud penghormatan, barakallahu fikum, di syariat yang saat itu Allah yang nyuruh. Kalau Allah yang nyuruh, itu syariat Allah. Ya hadza, jangan bodoh. Allah yang nyuruh. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Maka siapa yang mengikuti syariat Allah? Para malaikat-malaikatnya. Siapakah yang menentang syariat Allah? Iblis. Sudah sangat jelas. Itu syariat saat itu. Barakallahu fikum walhamdulillah. Ahli sunnah adalah orang-orang cerdas. Aqlaniyun adalah orang-orang yang tidak memakai akal. Atau salah dalam menggunakan akal. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Asallah. Iblis bermaksiat pada Allah. Min babil hasad wal kibr. Karena dengki. Karena sombong. Kemudian Allah berkata pada Adam. Uskun anta wa zawjuka al-jannata fakula minha haitsu syi'tuma. Tinggallah engkau dan pasanganmu di dalam surga. Dan makanlah semua apa yang kalian sukai. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Sebagai ujian bagi Allah Taala, satu saja. Ini yang ini tidak. Dan itu juga kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan itu apa? Syariat saat itu. Syariat Allah Taala, bebas Allah membuat syariat apapun, terserah Allah Taala. Pohonnya pohon apa? Ya enggak tahu. Ke surga aja belum. Barakallahu fikum. Sehingga dijuluki dengan syajaratul khuldi di dalam tafsir adalah oleh iblis tadi. Ini pohon-pohon kekekalan. Syajaratul khuldi wa mulkin la yabla. Karena bin a'azakumullah, iblis mengatakan pada Adam dan Hawa, ini adalah syajaratul khuld, pohon kekekalan. Kalau engkau makan ini, kau akan kekal abadi. Wa mulkin la yabla, dan kekuasaan yang enggak akan hancur. Itu tipu, menipu. Tipuan dari iblis. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Wallahu askanahumal jannata ikraman lahuma. Allah menempatkan Adam dan Hawa di dalam surga sebagai pemuliaan atau kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil janna fis samai. Surga ini di atas langit-langit Allah yang paling tinggi. Thumma lama hasala iblis minat iblis ma adam min igwai adam. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, ketika iblis menipu Adam dan Hawa, wa akalahu minasyajarah, dan dia kemudian memakan pohon yang dilarang tadi atau buah yang dilarang tadi, ahbatallahu Adam wa ahbata iblis ilal ardi. Allah turunkan kedua-duanya dan atau ketiga-tiganya, Adamnya, Hawanya, dan iblisnya, diturunkan semuanya ke dunia. Qulna bihtu minha jami'a. Kata Allah, turunlah kalian semuanya ke dunia. Dan ini semua, jangan lupa, Allah sudah tahu. Allah sudah mencatat. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengerti dengan hikmahnya dan menakdirkan ini akan terjadi. Berarti ini semua dengan kehendak Allah. Jangan dikira, coba saja kalau enggak ada iblis, kita semua lahir di surga. Itu kebodohan namanya. Mengapa? Karena sudah terjadi dan itu sudah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Sudah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Sehingga ketika Musa berkata kepada Adam alaihi salam, alaihi masalam, kata Musa, ya Adam, engkau lah yang menyebabkan kami semua turun ke dunia. Kata Adam, Ini adalah sudah takdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum ciptakan langit dan bumi. Kata Nabi, fahaja Adam Musa, kata Rasulullah SAW. Kata beliau alaihi salatu wassalam, maka Adam mengalahkan Musa hujahnya. Ini hujahnya lebih kuat. Dua-duanya memiliki hujah, tapi hujah yang lebih kuat adalah Adam. Mengapa? Dengan takdir tadi. Ketika ada yang berkata dari kaum muslimin kepada para masyayikh, berarti boleh dong mengalahkan dengan takdir. Ini sudah ditakdirkan. Mereka menyalahkan kesimpulan itu. Bukan itu kesimpulannya. Kita tidak boleh menyalahkan takdir. Adam sudah bertaubat. Adam sudah menyatakan, Rabbana zalamna anfusana fa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sudah bertaubat pada Allah dengan taubatan nasuha, sudah diterima, sudah selesai, sudah masya Allah, maka tidak bisa disalahkan. Adapun yang sudah terjadi, qada wal qadar. Paham ya? Jadi bukan orang yang berbuat dosa ketika ditegur, ini kan takdir. Dalam keadaan berbuat dosa, ini tidak sama dengan Adam alaihi salam. Paham? Kalau Adam sudah taubat, sudah selesai dan sebagainya, apapun apa yang terjadi sekarang ini sudah direncanakan oleh Allah. Sudah takdirkan oleh Allah taala. Barakallahu fiikum. Silakan datang dulu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Fahabatu ila al-ardi. Dilanjutkan oleh Syekh Shalal Fauzan. Maka dengan keputusan Allah, qulna bitu minha jami'an, kami katakan turunlah kalian semua. Fahabatu, maka semuanya turun ke bumi. Wa qad ghafara Allahu li Adam, dan Allah telah ampuni Adam alaihi salam karena beliau bertaubat kepada Allah, beliau dan pasangannya yaitu Hawa. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, wahai Rabb kami, kami membolimi diri-diri kami. Kalau engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini ratapan Adam dan Hawa alaihimassalam diterima oleh Allah Ta'ala. Maka Allah pun ampuni keduanya. Wa'asa Adamu Rabbahu faghawa thumma ijtabahu Rabbuhu fataba alaih. Lihat ayat ini dalam surat Taha. Allah katakan, asa Adam, Adam melanggar perintah Rabbnya. Faghawa, dia menyelisihi atau salah. Thumma ijtabahu Rabbuhu, kemudian Allah pilih, ini Rabbnya, memilih Adam menjadi orang mukmin, fataba alaih. Maka Adam minta ampun kepada Allah, dan Allah terima taubatnya. Sehingga tidak boleh menyalahkan Adam yang sudah bertaubat pada Allah. Tidak boleh menyelisihi, mencerca, menjatuhkan, menjelekkan Adam alaihi salam. Adapun apa yang terjadi, kehidupan di dunia ini, adalah qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu memang direncanakan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fataba Adam wa Hawa, maka Adam dan Hawa bertaubat kepada Allah, fataballahu alaihima, maka Allah terima taubat keduanya. Amma iblis, adapun iblis, fa innahu istamarra, adapun iblis terus menerus berkelanjutan kekufurannya. Fi ghayhi walam yatub, dan tidak bertaubat. Walidzalika taradahu Allah min rahmatihi wa la'anahu, oleh karena itu Allah usir dia dari rahmatnya dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan innaka minal marjumin. Sehingga dikatakan syaitan ar-rajim, yang dikutuk, yang dilaknat. Wa ja'alahu qawwadan likulli syarr. Akhirnya dengan takdir Allah, iblis dijadikan atau diciptakan sebagai pemimpin pengajak segala kejelekan. Wa akhraja minha ba'da ma 'asa Allah, kata musannif, kata penulis menyebutkan dalam matannya, maka Allah keluarkan Adam setelah asa, setelah dia menentang dan menyelisih perintah Allah, kemudian Allah turunkan ke bumi. Ikhrajuhu minal jannah uqubatan lahu ala ma'siyatih. Diturunkannya ke bumi adalah balasan dari Allah atas kemaksiatannya. Tetapi dia bertaubat kepada Allah. Sebagaimana disebutkan yang demikian dalam Al-Quran. Maka kita tidak boleh mencercanya karena dia tawab, yang cepat bertaubat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang sudah terjadi, maka itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita merasa bahwa sungguhnya bapak kita dulu diciptakan dalam surga, dan kita meyakini bahwa bapaknya manusia dan Hawa, Adam dan Hawa diciptakan dalam surga, maka kita bisa kembali ke negeri asli kita, surga. Dengan apa? Dengan iman dan amal saleh. Akan kembali ke dalam jannah. Bisa. Asal mau. Tapi kebanyakan manusia tidak merasa adanya kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang hakiki. Tidak merasa ada kehidupan yang sesungguhnya. Nenek moyangnya manusia, bapaknya seluruh manusia diciptakan justru dalam jannah pertama kali. Mereka lupa dengan itu semua. Mereka merasa kehidupan hanya dunia. Hanya hayatuna dunya namutu wa nahya. Kami hanya tahu kehidupan dunia. Di sini kita hidup, di sini kita mati. Wa may yuhlikuna illa dahr. Tidaklah membinasakan kami kecuali waktu, kata mereka. Astagfirullah. Maka mereka enggak akan bisa kembali ke negeri asalnya jannah. Mereka akan kembali justru ke dalam neraka. Na'udzubillahi minan nar. Nakta fi hadzal qadar wa bihadza alhamdulillah intahaina minal bab. Kita selesaikan tentang pembahasan surga dan neraka. Yang akan datang kita akan bahas insyaallah tentang al-masihid dajjal, tentang masalah dajjal. Wallahu ta'ala alam.